Oke, antrian selanjutnya buat yang mau daftar KTP. Silakan duduk, Mas. Makasih, Pak. Namanya siapa? Nama saya Bah. Hah? Namanya Bah. Pendek juga ya. Salah, bukan. Bah. Oh, maaf, maaf, maaf. Bah. Ya. Unik namanya ya. Bukan. Buruan, Mas. Ditungguin yang antri. Mas garuk-garuk sih. Jadi nggak jelas deh. Enggak kok. Lagi banyak pikiran. Maaf. Gatal karena ketombe ya. Mas coba ke warung depan. Terus minta ke abang warungnya Head and Shoulder It's Care baru. Cocok buat Mas yang suka garuk-garuk apalagi ini nih. Head and Shoulder kali, Pak. Iya. Head and Solitaire juga bener. Yang penting samponya. Buruan, Mas. Oke. Momen penting kayak gini, jangan sampai dirusak gatal kulit kepala karena ketombe basah. Move on ke Head and Shoulders It's Care dengan eukaliptus baru. 100% PD. Efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Sasetnya cuma seribuan. Minta ke abang warungnya.